Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2 tentang pokok anggur yang benar. Inilah nama yang ketujuh dari Allah yang ditanyakan oleh Musa di Bukit Horeb. Siapakah namamu? Maka Tuhan berkata, aku adalah aku. Dan aku adalah itu terakhir atau yang ketujuh, aku adalah pokok anggur yang benar. Saya baca ayat 1, jemaat membaca ayat 2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kita berkata amin. Pohon anggur adalah satu pohon yang sangat digemari karena buahnya dan juga karena pertumbuhannya yang elok dipandang mata. Sebab itu pohon anggur ini juga disebut pohon elok. Pohon elok. Dan adalah melambangkan kehidupan manusia, kehidupan Kristiani yang elok di pemandangan Tuhan, karena Tuhanlah pengusahanya. Pohon anggur adalah juga berbicara dari kehidupan individu, rumah tangga yang indah. Jadi kalau Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar, Dia ingin kita menjadi anggur-anggurnya. Yang indah di pemandangan Allah, juga indah di pemandangan sesama. Jadi kalau kita berkata kita Kristen, tapi kehidupan kita buruk, maka kita bukan anggurnya Tuhan. Di dalam kitab Imamat, tolong tayangkan saja, Imamat pasal 23 ayat yang ke-40, ya, pohon anggur ini disebut pohon elok. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok. Pohon-pohon yang elok itu adalah pohon anggur. Dan Allah sangat menginginkan kita menjadi orang-orang yang indah kehidupannya. Hidup rohaninya indah. Kepribadiannya juga indah. Rumah tangganya pun indah. Amin. Untuk apa Allah mempersatukan laki-laki dengan perempuan? Supaya mereka menjadi keluarga yang indah. Indah di pemandangan Tuhan. Makanya Paulus berulang-ulang mengingatkan kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Maksudnya apa? Supaya kehidupan itu indah di pemandangan Tuhan. Karena dalam kehidupan yang indah ini, Tuhan mengusahakan kemakmuran, kesejahteraan, kejayaan bagi rumah tangga yang indah. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, pohon anggur adalah simbol dari kemakmuran. Di zaman Raja Salomo yang terkenal itu, ada ungkapan. Tolong tayangkan 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Di sana dikatakan, setiap orang Israel duduk dengan sejahtera di bawah pokok anggurnya. Orang Yahudi dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Jadi pohon anggur, pun pohon ara adalah simbol dari ketentraman, simbol dari kemakmuran, simbol dari kejayaan. Makanya di masa Salomo, Israel makmur, jaya. Perak tidak berarti. Perak nilainya sama dengan batu. Karena apa? Allah memberkati bangsa itu sebab bangsa itu tentram. Di masa Raja Salomo tidak ada lawan. Kalau Raja Daud masih banyak musuh. Sehingga Daud tak sempat membangun bait Allah karena banyaknya musuh yang menyerang. Tapi di zaman Salomo tidak ada satu musuh. Karena seperti namanya Salomo artinya damai, demikianlah dalam pemerintahannya. Makanya rumah tangga orang Kristen juga harus shalom, harus damai. Supaya apa? Supaya Allah memberkati, menjadi makmur, menjadi jaya. Anak-anak bagaikan tunas zaitun. Dalam Mazmur 128 ayat 3 ya. Di sana disebut rumah tangga orang Kristen juga adalah anggur. Mazmur 128 ayat yang ketiga, pemazmur berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Jadi apa maksudnya Allah berkata, akulah pohon anggur dan kamu rantingnya? Supaya rumah tangga kita rumah tangga yang makmur, rumah tangga yang aman, rumah tangga yang damai. Sehingga Allah selaku pengusaha dalam rumah tangga kita membawa kita kepada hidup dengan segala kelimpahan. Jadi setiap orang harus memahami rumah tangganya adalah kebun anggurnya Tuhan. Dan Allah tidak bisa memberkati kita kalau tidak tentram. Ishak adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa Ishak diberkati oleh Tuhan? Karena tentram. Dalam Kejadian, tolong tayangkan. Kejadian pasal 24. 26 ayat 8, maaf. 26 ayat 8. Kita melihat di sini bagaimana Ishak sebagai pasangan suami istri yang tentram. Hingga lansia, cintanya masih berkobar. Saya senang melihat lansia hadir. Makanya pun tadi saya karena senangnya bersama dengan lansia, ikut bergabung menyanyi bersama mereka. Ya. Apa sebabnya Ishak diberkati oleh Tuhan? Sebab dia tanaman anggur di hadapan Tuhan. Diusahai oleh Tuhan sehingga menjadi yang diberkati. Sebab setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ishak dengan Ribka ini di masa tua. Jadi Kejadian 26 ayat 8 ini bukan ketika pacaran mereka, bukan ketika muda, tapi ketika tua. Tapi masih cinta. Ishak masih menyenangi istrinya. Betapa disayangkan banyak suami masih muda sudah tidak sayang istri. Yang di Samosir kubaca di koran, usia 30 tahun istri dibunuh, dan dalam bulan ini ada dua istri yang dibunuh. Ngeri kali kita ini di akhir zaman. Mungkin perlu Pak Camat bawa paduan suara kita juga menyanyi di Samosir, biar bapak-bapak di sana sayang istri ya. Masa dibunuh? Tapi Ishak diberkati oleh Tuhan karena rumah tangganya anggur. Anggur karena bunga anggur itu juga semerbak, bukan hanya buahnya. Kalau dalam terjemahan yang lain, bercumbu-cumbuan ini ditulis dengan kata caressing his wife. Jadi Ishak itu dia memeluk istrinya dengan mesra, mengelusnya, menciumnya, saking cintanya. Dan inilah resep untuk diberkati. Makanya dalam Kejadian 26 ayat 12, jadi seorang suami yang cinta istri, yang mengelus istri dengan penuh kasih sayang, yang mencumbu istri dengan mesra, tangannya pun diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakannya diberkati. Maka benaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Amin bapak-bapak. Yang bapak-bapak menjawab, yang masih muda-muda jangan. Amin bapak-bapak. Aminlah. Kenapa Ishak diberkati? 100 kali lipat loh. Sehingga dia menjadi kaya dan sangat kaya. Karena tangannya ini, tangan yang manis, tangan yang tahu memeluk istrinya, mengelus istrinya, mencumbu istrinya di masa tua. Waktu itu Yakub dan Esau sudah lahir, mereka sudah besar. Paling sedikit usianya kalau kita baca dalam kitab Kejadian, mereka sudah usia 60-an ke atas. Jadi sudah lansia. Karena kalau mau ikut lansia di lapangan bola atas, usia 60 ke atas. Tapi jangan lewat 65. Kalau sudah 66 kita mendaftar, enggak diterima lagi. Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan lansia, usia 60 daftar. Ya. Sebab kalau sudah 70 dia sudah mau mati baru daftar, kan pengurus berpikir, ah namanya kali don. Lalu mati mana baru mendaftar. Kita ingin bergabung menyanyi, kita ingin bergabung berkunjung ke gereja lain juga lewat lansia. Ya. Jadi kenapa Ishak di masa tua lebih diberkati? Ada program dari Tuhan memberkati setiap rumah tangga di masa tua lebih indah. Makanya tadi senang dengan lagu itu, sampai masa tuamu. Berkat di atas rumah tangga itu lebih indah di masa tua. Makanya jaga pernikahan hingga masa tua. Jangan baru setahun sudah gaduh. Sampai masa tua. Minggu lalu saya dengan istri saya ke Pasar Horas. Istri saya membeli ceret. Aku membeli semprong lampu karena pecah. Jadi ku beli semprong, dia beli ceret. Lalu seorang ibu yang ya usia 50-an, dia melihat kami menunggu membayar, saya di samping istri saya memegang semprong lampu ini. Lalu disalam saya. Disalam, "Pak, bahagia melihat Bapak berdua sama Ibu pada masa tua masih happy," katanya disalamnya saya. Jadi masa tua itu paling diinginkan karena di sana berkat terakhir. Bukankah di Kana anggur yang terakhir lebih indah? Allah merancang di masa tua lebih indah. Maka jaga rumah tangga jangan sampai bubar. Karena rumah tangga kita adalah bayangan dari gereja. Lalu kutanya, "Baru apa itu?" "Baru si payung," katanya kan. Langsung ku bilang, "Melosong ini berekku doho manurung niku ido amang," katanya ini salang salna ini. Jadi orang melihat kita itu bahagia, membahagiakan dia. "Saya sahak menyanyi bamang songok kamu," katanya. "Kenapa?" "Bukan karena saya kaya, bukan karena saya pejabat tinggi di kota ini, tapi karena dilihat bersama ibu." Makanya bapak-bapak rajinlah jalan bersama ibu. Kalau ke pesta sama-sama. Kalau ke kedai tua juga minta ajak ibu sekali-sekali. Asara menginup tua anak semudia daini tuahi asai botoh inata. Anggota bodoh tua bata tangan jahon inata sorry pada. Mengikut temu kainai sel-seli. Ale unang batu kutoku. Ya. Lalu di lain waktu. Saya kalau kemana-mana atau kalau ke pesta kan perut udah lapar. Saya bilang ke istri saya, "Belilah ketawa." Di belakang Ramayana kan ada ketawa yang enak di situ, lembut lagi. Jadi sering kami beli ketawa di situ. Karena lalu lintasnya lewat kan, jadi saya pegang istri saya menyeberangkan. Lalu penjual itu berkata, "Ku tengok bapak dengan ibu kemana-mana sama-sama. Bahagia kali ibu ya," katanya. Mau nangis dia. Rupanya tak pernah bersama dengan suami. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan memberkati kita, dan rumah tangga kita disebut sebagai anggur. Karena di masa tua ada berkat yang lebih indah. Kita akan memasyhurkan Tuhan. Makanya sekali lagi, suami-suami, jadilah rumah tanggamu, rumah tangga kita, anggur. Anggur adalah prestise kehidupan kalau di bangsa Israel. Makanya kalau Israel pesta harus ada anggur. Anggur kita dokter baik kita dope paling lomok-lomok. Mulu jago si gagak duhut ate. Tapi kalau orang Israel harus anggur, itu prestise. Pertanda mereka makmur, pertanda mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepada orang Yahudi, akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumah tangga tidak pernah berpikir, mengapa Anda bisa menikah? Mengapa bisa memasuki lansia? Karena Tuhan yang mengusahakannya. Mulai dari sang suami ketika pemuda jatuh cinta, itu dikerjakan oleh Tuhan. Mengapa seorang laki-laki bisa jatuh cinta? Itu karena kerjaannya Allah di dalam diri manusia yang hatinya terbuka kepada Tuhan. Makanya orang berkata, jatuh cinta berjuta rasanya. Yang tidak jatuh cinta rugi sebab tidak merasakannya. Makanya anggur adalah simbol dari cinta. Dan di atas cinta ini Allah memberkati. Saya percaya kalau Anda kata seorang Isa ini seorang yang kejam, seorang tukang tempeleng istri, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena tukang tamper Tuhan tidak suka. Ada seorang ibu di Bahal Gajah, cabang dari sini, satu kali menumpang gereja kami, mobil kami, Hayes yang tua itu. Dia meninggalkan suaminya. Aku melihat orang yang bubar rumah tangganya itu kurang simpati. Aku bilang, kenapa ibu meninggalkan suamimu? Tiga anaknya ditinggalkannya suaminya. Ini bukan anggur ini, entah apa namanya ini. Lalu dia bilang, suamiku itu sering martangap pudi, katanya. Saya bikin aja pura-pura bodoh. Sungguh dia inang nama martangap pudi. Enak hubotu dua do tangan di bawah Tuhan. Saya datang siamun, saya datang kebirang. Sungguh dia musuh tangap pudi. Kalau ada uangnya sering dikasih mamaknya, katanya. Siap di uangnya ini kumusetong. Upamana mulu membuat gaji mana? Bagaimana mulu membuat gaji suamimu? Ileo ni nanga. Nama nubuho ni mana, napa ga udang bodaku ni mana? Asa dong suami, itu martanga pudi madong. Nunggu, aku bilang kan. Asing, majuna siap bahul-bahul, diuhali mana leon? Nah itu lain lagi. Alana ina do perbahul-bahul kan? Bangun nama buat gaji di mana? Bayi leon, sawotik di omakna, aitur nama tangga pudi. Bah, alani tinggal hon suamina. Mulima muse. Ini rumah tangga yang tidak benar. Inilah anggur yang tidak benar. Diminta pula saya memberkati. Tak mau saya memberkati orang cerai hidup. Nah ini. Jadi ada anggur benar, ada anggur tidak benar. Anggur yang benar adalah anggur orang Kristen. Apakah dia individu, apakah dia rumah tangga, apakah dia sebagai jemaat. Yang harus hidup dalam ketentraman. 41 tahun kami sudah menikah. Kami tentram. Saat tidak ada dan saat ada, kami berdua tetap tentram. Boleh ditanya anak-anak kami kalau pernah kami ribut. Di GPD ini susah payah jadi pendeta. Sebab tidak digaji. Tuhan Allah yang langsung menggaji. Tapi dalam keadaan tidak ada pun kami bisa tentram. Dan saya bersaksi Tuhan memberkati kami. Saat kekurangan dia mencukupkan. Saat sakit dia menyembuhkan. Saat tidak ada teman dia yang menjadi Immanuel menyertai. Anak-anak semua bisa bertumbuh tanpa kekurangan gizi, bisa kuliah di universitas negeri dan selesai, dan mereka bekerja. Karena apa? Karena kami selaku anggurnya Tuhan, dipelihara Tuhan, diusahakan Tuhan. Jadi Tuhan berusaha dalam kehidupan kita supaya kita menjadi sejahtera. Makanya kita harus tanggap bagaimana Tuhan mengusahai hidup kita. Pak Camat kita, saya berbincang-bincang pernah di kantornya, dia bilang hampir dia tidak mau PNS sebab sudah 3 kali gagal. Tapi untung nantulang saya, ibunya dia almarhumah, memberi spirit. Ulakum masahalinai anggiatuk camat tohaduan. Nah ini. Jadi kalau dia camat karena ada yang mengusahakan, bukan mendadak itu. Siapa mengusahakan? Pertama Tuhan Allah. Mungkin dia gak bisa dengar, sehingga lewat orang tua, lewat ibu disampaikan spirit, semangat. Iyolui anggodan iyolui hianyalo kepling pe mungkin dang jadi. Makanya anak-anak harus bisa mendengar orang tua, khususnya ibunya. Karena sering Tuhan berpesan lewat orang tua kita. Jadi anggur adalah kehidupan yang indah di pemandangan Tuhan. Sebagai individu atau pribadi, sebagai rumah tangga, harus dipandang orang indah. Tahukah saudara, di akhir zaman ini banyak pernikahan yang bubar. Di Riau saya baca di koran 85% perceraian karena di sana agama lain. Tapi sekarang perceraian bukan hanya di agama lain, orang Kristen sudah banyak. Sekalipun ketika pemberkatan, pendeta bertanya, "Naulu duhu? Sosai do peni sukun? Ulu inna." Tapi tong iose jadina. Dan jangan lupa, orang yang tidak setia atau ingkar janji, khususnya janji pernikahannya, dia di bawah kutuk. Dia di bawah kutuk. Karena Allah pun tidak pernah setuju dengan perceraian. Makanya saudara yang disebut Tuhan, kita harus berusaha menjadi anggurnya Tuhan dengan hidup tentram, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan menggembala di lapangan bola atas ini sudah 32 tahun. Mulai dari tahun 80, dari gereja yang lama sana hingga sekarang sini. Dan berkat yang terindah yang saya alami adalah ketentraman bersama jemaat. Selama 32 tahun ini saya merasa tentram melayani jemaat. Dan sebab itulah saya memastikan saya juga adalah anggurnya Tuhan Allah. Nah, apa maknanya atau apa kegunaan daripada anggur ini sehingga Tuhan berkata dia adalah anggur? Jadi Tuhan sebagai anggur harus kita bisa implementasikan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa maknanya anggur itu? Dalam Pengkhotbah pasal 10, pasal 9 ayat 10, tolong ditayangkan, tayangkan saja. Pengkhotbah 9 ayat 10. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Anggur itu meriangkan hidup. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang cantik, orang-orang yang pinter, orang-orang yang pemberani nomor satu di dunia. Intel paling hebat adalah orang Yahudi, paling cerdik. Laki dan perempuan sama cerdiknya. Saya pernah baca di buku Mossad, buku Intel yang pernah diterbitkan di Indonesia, seorang intel perempuan Yahudi mampu mengecoh seorang pilot dari Irak yang mengemudikan MiG-23. MiG-23 pesawat tercanggih dari Rusia ketika itu. Tapi intel Israel ini mampu mengecohnya, membawanya ke Israel bersama dengan pesawatnya. Dunia geger. Karena apa? Makanannya pun anggur. Jadi orang yang sering makan anggur itu ceria. Salah satu khasiatnya membuat orang ceria, bersemangat. Dan Salomo berkata, orang yang bersemangat mampu menanggung penderitaannya. Begitulah juga cinta kasih. Kalau kita hidup dalam cinta kasih, memberi semangat bagi kita. Suami yang dicintai oleh suami yang mencintai istri, istri akan merasa bisa tahan lama hidup karena dicinta. Sebab cinta itu obat. Jikalau ada digubah lagu yang sekarang sudah lagu gereja, yang bersumber dari lagu R. Kata Bedil. Melati wangi ku tilang nyanyi, terima kasih katanya. Kalimat berikut, aku bahagia karena dicinta ini. Jadi kebutuhan hidup ini bukan materi yang pertama, dicinta. Kalau suami dicinta, istri dicinta, hidup menjadi riang. Dalam hidup yang riang ini, orang akan memuji Tuhan. Maka Tuhan pun bersemayam di atas pujian. Sama seperti di rumah tangga hisab, sehingga mereka menjadi yang keberkatan. Apa yang dikerjakan oleh tangan Ishak diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara yang disebut Tuhan, kita harus mengalami cinta dalam rumah tangga kita untuk membuat kita ceria. Makanya seorang suami sering-seringlah menunjukkan kasihnya lewat perkataan, lewat elusan tangannya. Jangan pula menamparnya, mencerewetinya, mencurigainya. Ya. Ah, kenapa kawin dengan perempuan kalau untuk dicurigai? Paling banyak rumah tangga rusak karena curiga. Dan curiga ini sangat berbahaya, sebab ini adalah gejala dari kejiwaan. Kejiwaan yang labil, dia akan selalu curiga. Saya tahu ada suatu rumah tangga yang akhirnya cerai hanya karena dimulai curiga. Si suami curiga kalau beras berkurang. Ya kalau dimasak, mereka 6 orang makan. Ya kalau sekaleng beras, ya 3 hari kemudian bisa sudah habis. Kalau sekali, tapi istri dicuriga karena beras berkurang. Ya marahlah istrinya. Akhirnya bubar rumah tangga itu. Karena apa? Dicurigai. Nggak boleh saling mencurigai. Tanya baik-baik. Saudara yang disebut Tuhan, hidup harus dalam keadaan tenteram dan ceria. Makanya salah satu hal yang harus dikelola dalam rumah tangga adalah masalah uang. Karena untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup, tapi uang. Makanya dalam rumah tangga harus ada uang. Makanya kalau saya memberkati pengantin, harus ada bimbingan. Dan salah satu bimbingan adalah bimbingan keuangan. Keuangan dalam rumah tangga. 41 tahun kami menikah, enggak pernah aku pegang-pegang dompet. Dompet rumah tangga maksudku. Sebab suami sebagai kepala, dia perancang pelindung pengayom. Bukan tempat dompet kepala itu. Siapa pernah bapak-bapak menaruh dompetnya di kepala? Ada? Terhadap ibu abadit. Kalau di kepala ditaruh dompet, dompet itu ditaruh di bagian badan ini. Yang pegang uang kami istri saya, boleh ditanya dia. Enggak pernah kucurigai dia itu. Cuma sekali-sekali kulihat bukunya. Bukunya kan ada. Jadi dia catat uang masuk, uang keluar. Ya. Jadi di situ terbuka. Lalu kalau aku perlu duit, seperti waktu kamu udah, aku bilang, aku perlu duit. Berapa katanya? Aku bilang jumlahnya. Dikasih, pergi. Sebab kalau sampai aku bawa uang banyak-banyak, bah, habis hidalan. Jadi hidup ini harus ditata sedemikian rupa, sehingga dalam menjalani hidup ini, kita ceria. Makanya harus ada keterbukaan, termasuk keterbukaan keuangan. Istri-istri bikin buku, bukumu, supaya jangan pernah dicurigai. Makanya satu kali anak kami minta uang dua kali untuk satu buku. Dia bilang, "Mak, buku fisika." "Bah, eh, ma, neming guna salbu buku fisika." "Tangkap eh. Ipa gogo suaranya kan. Tapi istri saya ambil buku catatannya. Neon. Tanggal nasau ni wijaloho. Aina saya bulat dua buku fisika." "Bah, ngalau." Karena ada keterbukaan. Ada keterbukaan. Dan ini penting. Untuk apa? Supaya kita jadi anggur. Jangan menjadi orang-orang yang selalu curigai. Kemudian, anggur ini juga sangat berguna untuk pertumbuhan. Pertumbuhan. Dalam kitab Zakaria, pasal 9, ayat 17. Sungguh, Zakaria 9 ayat 17. Sungguh alangkah baiknya. Maaf. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Jadi kalau orang Israel itu cantik-cantik karena makanannya pun yang berkualitas. Anggur. Jenggohal kita apalagi hamisya tobana tung sutullu yalang teki naposo. Berjidri kan. Jadi mulu saya gudang kebuhina. Hai bam, napi ngena gudang sutullu zoreng ya. Berpengaruh. Karena apa yang kita makan sangat berpengaruh kepada karakter dan mental kita juga. Alai babu ameno bapuji Tuhan manak pesutul nyalang ba. Mengoludui para gogoi Tuhan. Alai unang ma sutulun terus-terus ya. Tapi jauh di secara rohani cinta kasih adalah membuat pertumbuhan dalam rohani kita. Karena apa? Istri adalah bayangan dari gereja dan suami adalah bayangan dari Kristus. Jadi kalau seorang suami tidak bisa mengalirkan kasih kepada istrinya, bagaimana suami istri itu bisa mengenal Kristus? Karena suami istri itu adalah lambang dari Kristus dan gerejanya. Kalau rumah tangga gagal hidup dalam cinta kasih, gagal dia dalam rohani. Makanya hidupnya dalam bahasa Batak tailahon. Ai padomu raja menon. Majuna tua-tua mamuse. Maila kan? Marpengadilan, rozol ma manoton. Tapi kita harus jadi anggur. Ceria, bertumbuh dalam rohani kita. Sehingga Tuhan makin berkenan memberkati kita. Sampai masa tua. Nah rumah tangga ini diprogram oleh Tuhan. Sampai masa tua. Sehingga bisa melihat anak-anak dari anak-anak. Nah kalau belum melihat anak pun sudah ribut. Apalagi sudah punya cucu. Sudah renjil Tuhan. Satu lagi manfaat dari anggur adalah obat. Jadi anggur itu obat. Begitu juga dengan cinta itu obat. Tahukah saudara, cinta kalau orang masih bisa merasakan cinta, maut masih bisa dilawannya. Makanya dalam Kidung Agung ditulis, cintamu sekuat maut. Makanya rumah tangga yang hidup dalam cinta kasih akan panjang umur. Panjang umur. Saya bisa memperhatikan itu dalam kehidupan berjemaat. Ada dulu jemaat di sini, tapi sudah enggak ada lagi sekarang. Istrinya pernah bercerita kalau hidupnya itu tertekan. Sampai membeli garam, gula, membeli rinsu semua harus suami. Takut dia korupsi. Beli bedaknya juga termasuk pakaian dalam. Bayangkan suami yang beli. Malu kali. Kalau dia beli Roger itulah aku pakai katanya. Sekalipun aku tak suka. Kalau karena dia suka dia beli itu. Anak-anak juga dicurigai. Asal pulang mau kuliah lagi buka dulu tasmu, katanya. Mana tahu kau ada curi barang. Bongkar. Tapi sayang, dia dalam usia muda sudah meninggalkan istrinya. Belum sempat punya cucu. Dan yang saya heran, istrinya sampai sekarang masih hidup. Jadi saudara Yesus Tuhan, cinta kasih adalah obat dalam pernikahan kita. Yang menghantar kita panjang umur. Yang menghantar kita diberkati oleh Tuhan. Dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 34. Bagian A. Kita melihat di sini seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dipukul perampok habis-habisan. Lalu datang seorang Samaria lewat menolongnya. Maka dalam ayat 34 dikatakan, ia pergi kepadanya, yaitu orang yang dipukul perampok itu, membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Anggur ini ternyata obat yang manjur. Begitulah juga cinta dalam kehidupan membuat kita bisa sembuh dari penyakit. Saya pernah bertemu dengan seorang perawat dari Jerman. Dia bilang sampai sekarang di Jerman pun belum ada obat manjur untuk kanker. Jadi untuk menahan maut itu, mereka datangkan penyanyi, penyanyi lagu-lagu gereja. Dan kemudian diberilah renungan firman. Oleh spirit dari nyanyian ini dan oleh firman, mereka mampu lebih tahan lama hidup ketimbang orang yang tidak mau lagi menerima spirit lewat lagu-lagu rohani. Makanya orang yang sering menyanyi akan lebih sehat dari yang suka bersungut-sungut. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya mari kita memiliki cinta kasih. Mari kita minum anggur dari Tuhan, bukan dari kedai yang bisa bikin mabuk. Tapi anggurnya Tuhan, supaya kita menjadi sehat. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita layak memuliakan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Namun kalau ada anggur yang benar, ada juga anggur yang tak benar. Itulah anggur Sodom dan Gomora. Kita baca dalam kitab Ulangan 32 ayat yang ke-32 juga. Anggur Sodom ini adalah anggur yang beracun. Anggur yang beracun. Anggur yang bikin mabuk. Anggur yang membawa orang hidup dalam ketidaksadaran. Sebab itu, anggur ini adalah anggur yang membuat orang hidup dalam hawa nafsu. Hidup dalam kehidupan yang tidak benar. Maaf, ulangan tadi rupanya keliru catat. Mestinya Amsal 23. Amsal 23 ayat yang ke-30. Jadi kalau ada anggur yang benar, ada juga anggur yang tidak benar. Anggur yang benar adalah Tuhan kita. Tapi anggur yang tidak benar, itulah yang membawa kepada kebinasaan. Mulai dari ayat 29. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Anggur yang bercampur dengan bahan ragi misalnya, atau dengan bahan morfinis, ganja, dan lain sebagainya. Itulah anggur yang membuat manusia hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam ketidakbenaran. Sebab itulah saudara-saudara, kita harus hidup dalam kebenaran, jauh dari keonaran. Karena kita adalah anggurnya Tuhan Allah yang diusahakan oleh Tuhan kepada kesejahteraan, kepada ketentraman, kepada kejayaan. Karena Tuhan sangat menginginkan memberkati kita. Dalam kitab Wahyu, ini ayat yang terakhir, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6, kita melihat anggur yang benar, yang adalah simbol dari anak-anak Tuhan yang hidup benar, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketentraman. Pada masa akhir zaman, di masa yang sukar, akan mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Betapa indahnya hidup ini kalau menjadi anggurnya Tuhan, karena akan dijaga oleh Tuhan. Di akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Sukar untuk dapat makanan, sukar dapat pendidikan, sukar dapat rezeki, sukar dapat pekerjaan. Semua di akhir zaman akan serba sukar. Makanya kita melihat mata uang Eropa pun anjlok, euro, pound sterling jatuh. Bukan secara kebetulan ini. Karena apa? Allah menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Politik pun goncang, ekonomi pun goncang, moral pun goncang, semua goncang. Alam semesta ini juga akan digoncang oleh Tuhan, sehingga akan terjadi gempa bumi, gempa bumi. Alam ini juga akan digoncang oleh Tuhan, sehingga terjadi panas global. Maka kutub utara dan kutub selatan pun nanti akan meleleh, sehingga kota-kota di pinggiran laut bisa tenggelam. Tapi Tuhan berkata, minyak dan anggur akan dipelihara oleh Tuhan. Marilah kita menjadi anggurnya Tuhan yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan kita implementasikan itu dalam hidup pribadi, dalam hidup berumah tangga, dalam hidup berjemaat, dalam hidup bermasyarakat. Sehingga apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita aman. Karena kita anggurnya Tuhan Allah. Dan kalau dunia ini harus dibinasakan, kita terpelihara masuk di kota tanpa malam, tanpa penggelapan listrik, karena Allah yang menjadi terang di sana. Sekarang kita masih sering mengalami penggelapan ya, listrik. Untung siang ini tidak gelap. Tetapi satu saat dunia ini pun akan dihukum oleh Tuhan, akan dibakar menjadi lautan api. Tapi umat Tuhan yang hidupnya anggur akan dipelihara oleh Tuhan, akan diseberangkan oleh Tuhan ke kota tanpa malam, yaitulah Yerusalem baru. Sebab itu marilah kita hidup menjadi anggurnya Tuhan Allah yang diusahai oleh Tuhan dengan meniupkan kepada kita, dengan membuahkan dalam kehidupan kita kasih, cinta, sukacita, damai sejahtera, hingga penguasaan diri, supaya kita menjadi orang yang diberkati, terpelihara pada masa kesukaran.